jawaban pasti tentang pertemuan kita. Pasti aku tak tahan lagi, rasanya tak puas kita berjumpa seminggu hanya sekali saja. Makin membara di